إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الدين عزكم الله. Kita kembali mengkaji dan membaca kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Jadi kita memasuki ayat yang ke-67 daripada surat Al-Baqarah. Ayat 67 sampai 74. Ini masih satu kaitan, satu kisah tentang terbunuhnya salah seorang dari Bani Israel yang kemudian menjadi sebab perpecahan di antara mereka, pertikaian dan perkara yang kemudian menjadi meluas dan sampailah kepada Nabiullah Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Musa apa yang harus mereka lakukan. Yang diperintah untuk menyembelih seekor Baqarah dengan ciri-ciri yang akan kita baca pada ayat ini nanti. Qala Syaikh Sa'di rahimahullahu taala fi bayan kalamillahi taala wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah di saat Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih seekor sapi. Qalu, mereka mengatakan, atattakhidhuna huzwa, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Qal, Musa mengatakan, a'udzu billah an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah berbuat yang demikian. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang jahil, karena perbuatan suka memperolok-olok ini adalah perbuatan orang-orang yang jahil. Dan jahil di sini makna yang lebih tepatnya bukan jahil dalam artian bodoh. Jahil di sini artinya dzul hilm, bukan orang yang santun, orang yang suka jahili orang lain. Jahil itu mungkin juga terambil dari kalimat tersebut, jahil. Ini jahil. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak pada tempatnya. Qalu ud'u lana rabbak, setelah kemudian mereka melihat keseriusan Nabiullah Musa dalam perkara tersebut, dan memang urusannya urusan besar, bukan perkara yang pantas untuk kemudian di dalamnya ada sendagurau atau main-main. Perkara yang membawa kepada kemaslahatan sangat besar ataupun kerusakan yang sangat besar pula. Maka mereka menyatakan setelah melihat keseriusan hirs Musa, qalu ud'u lana rabbak, mereka mengatakan ud'u lana rabbak, sampaikan untuk kami kepada Rabbmu, yubayyin lana, menjelaskan kepada kami, mahi, apa itu al-baqarah, tapi yang seperti apa itu yang diinginkan. Qal, Musa menyatakan, innahu yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha baqaratun la faridun wala bikrun, bahwasanya sapi tersebut adalah sapi yang la faridun, tidak terlalu tua, wala bikrun, dan tidak terlalu muda. Awanun, yakni pertengahan bainadari, antara itu. sapi yang masih usia sempurna, usia kematangan, usia yang paling sempurnanya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu muda, dan tidak terlalu tua. Dan ini adalah bentuk daripada tasdik, sikap berlebihan pada Bani Israel. Seandainya mereka langsung menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengambil seekor sapi kemudian menyembelihnya, ya Musa, perintah daripada Rabbmu, perintah Allah kepada kami telah kami selesaikan, kami jalankan. Ini seekor sapi sudah kami sembelih. Niscaya dengan itu selesai perintah. Akan tetapi mereka dengan justru meminta penjelasan-penjelasan lebih, ya, Allah Subhanahu wa taala melebihkan perintah kepada mereka. Mereka mempersulit diri mereka sendiri, maka Allah persulit mereka. Al-jaza' min jinsil amal. Ternyata setelah dijawab yang demikian, dan Nabiullah Musa menyatakan fa'alu ma tu'marun. Ini sebenarnya sudah merupakan isyarat dari Musa alaihissalatu wassalam untuk segera, jangan banyak tanya lagi, sudah segera jalankan perintah tersebut. Karena nanti kalau kalian bertanya-tanya lagi, akan turun kembali spesifikasi yang lain. Semakin banyak spesifikasi, maka semakin sulit untuk dicari. Akan tetapi bangsa Yahudi, sebagaimana yang diketahui, mereka adalah orang-orang yang paling suka kontradiksi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawhuha. Mereka masih lagi bertanya. Sampaikan kepada Rabbmu wahai Musa, sampaikan untuk kami supaya Allah SWT menjelaskan kepada kami apa warnanya. Masih ditanya warna. Tadi usia, sekarang warnanya. Kal, maka Musa kemudian telah mendapatkan tentunya wahyu dari Allah SWT. Mereka Allah SWT menyatakan innaha baqaratun safra, sesungguhnya sapi tersebut adalah sapi yang berwarna kuning. Ini spesifikasi yang lebih sulit lagi sekarang. Tidak lagi usia, tapi warna. Faqih, yang cemerlang lauha warnanya. Tasurun nadirin, menyenangkan bagi orang yang memandang. Setelah dijawab dengan jawaban seperti ini, mereka masih juga bertanya. Dan ini menjadi pelajaran bagi umat-umat yang datang setelah Bani Israel, terutama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada umat beliau agar jangan berbuat seperti perbuatan Bani Israel terhadap nabinya. Ya, ini di saat Rasulullah SAW masih hidup. Da'uni ma taraktukum, biarkan diriku ini dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Apa yang aku perintahkan jalankan semampu kalian, apa yang aku larang tinggalkan. Fa inna ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa khilafuhum li anbiya'ihim. Karena kebinasaan orang-orang sebelum kalian disebabkan karena banyak bertanya dan banyaknya mereka menyelisih para nabi. Nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Dua sifat yang ada pada ahli kitab. Kathratu masailihim, ini sifatnya orang-orang Yahudi, banyak bertanya. Sehingga mereka mendapatkan beban-beban yang berat karena pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sedangkan Nasrani, jauh daripada ilmu, mereka banyak menyelisih syariat daripada nabi-nabi mereka, melakukan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Semangat beramal tetapi jauh daripada ilmu, sehingga mereka membuat kebid'ahan berupa yakni kepasturan atau kependetaan rohbaniyah, meninggalkan daripada wanita, tidak menikah. Ini bukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka, tetapi mereka ya ibtada'uha, warobbaniyatani tetada'uha, maka tabnaha alaihi. Kependetaan, kepasturan yang mereka ada-adakan, yang sama sekali kami tidak menetapkan ataupun mewajibkan atas mereka. Jadi ya, di sini kembali orang-orang Yahudi ahlul kitab ya, bertanya kepada Musa, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Sampaikan untuk kami kepada Rabbmu wahai Musa, supaya Allah menjelaskan kepada kami seperti apa sapi tersebut. Sesungguhnya masih sangat tersamarkan atas kami apa yang diinginkan dengan sapi tersebut, kriteria-kriterianya. Wa inna insyaallah la muhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk, diberikan petunjuk dengan sebab itu. Maka kemudian ditambah lagi dengan kriteria yang lebih sulit. Qala innahu yaqul, sesungguhnya Allah menyatakan, innaha baqaratun la dalulun tusirul ard, bahwasannya sapi tersebut adalah sapi yang tidak direndahkan, tidak dihinakan dengan membajak sawah, membajak tanah. Wala taksil har, dan tidak pula untuk digunakan sebagai binatang pengairan, untuk mengairi sawah, ladang dan tanaman. Karena memang manfaat daripada sapi dan binatang pada masa tersebut adalah untuk hal-hal tadi, untuk membajak tanah, atau kalau tidak ya diberi air samping badannya begitu, untuk kemudian dia berjalan sambil air mengucur sebagai pengairan. Tidak digunakan untuk itu, benar-benar dimuliakan sama pemiliknya. Musallamatallah syiatafiha, bersih dari berbagai macam aib-aib, selamat dari berbagai macam kekurangan aib-aib, tidak ada cacat pada binatang tersebut. Qalul ana ji'ta bil haq, mereka setelah itu baru mengatakan, sekarang kamu datang dengan kebenaran. Padahal dari awal sudah dibawa ya, tentunya Musa membawa kebenaran. Mereka mengatakan baru sekarang. Sekarang ji'ta bil haq, fadha bahuha, lantas mereka pun kemudian menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Hampir-hampir mereka tidak sanggup melakukannya. Kenapa? Ada dua penafsiran dari kalangan para ulama, yakni karena sulitnya kriteria yang tersebut dalam ayat, kriteria yang harus mereka penuhi daripada sapi tersebut, sulit. Kemudian yang kedua karena mahalnya, setelah tahu dapat ternyata harganya luar biasa mahal, sehingga hampir saja mereka tidak sanggup untuk mendapatkannya. Dan hikmah daripada itu ada dua, disebutkan oleh para ulama juga. Hikmah yang pertama disebabkan karena tasjiduhum ala anfusihim fasajjadallahu alaihim, ya, mereka mempersulit diri mereka sendiri, akhirnya Allah Subhanahu wa taala persulit mereka. Seandainya mereka bermudah-mudah dalam syariat kemudian langsung menjalankan dengan bersegera, maka mereka pun tidak akan mendapatkan kesulitan tersebut. Kemudian yang kedua, ada hikmah lain, tentunya ini terkait dengan kisah yang tersebut dalam Israiliyat. Allah Subhanahu wa taala tidak membalasi seorang yang salih, anak yang berbakti, berbakti kepada orang tuanya. Dia memiliki seekor sapi betina yang memang dijual belikan begitu, sudah ditawar, terjadi deal harga sama pembeli. Ternyata kandangnya, kunci kandang tersebut dipegang sama abahnya. Nah, sedangkan abahnya ini sedang istirahat tidur. sang anak tidak berani membangunkan, khawatir mengganggu abahnya, baktinya kepada orang tua. Akhirnya dibiarkan. Karena harus menunggu agak lama, konsumen kemudian memberikan tawaran lain untuk kemudian harganya, kalau masih tetap deal ya harganya diturunkan. Ini saya sudah nunggu lama di sini. Akhirnya ya sudah turun, tidak apa-apa. Tunggu lama, tidak bangun-bangun, tidak berani juga membangunkan. Akhirnya konsumen tadi mengatakan kalau gitu harganya turun lagi, turun lagi, sampai akhirnya ternyata tidak jadi dibeli. Karena tidak sabar, konsumennya pergi deh. Karena baktinya kepada orang tua. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sapi betina tersebut, karena bakti anak terhadap orang tuanya, lahir dari sapi tersebut, sapi yang memiliki kriteria seperti yang tersebut dalam ayat ini tadi. Dan kemudian dirawat dengan sebaik-baiknya, dipelihara dan seterusnya. Sampai kemudian Allah mentakdirkan kejadian yang ada pada Bani Israel. Apa kejadiannya? Ayat yang berikutnya ini ya menjadi kilas balik terhadap sebab adanya pensyariatan untuk menyembelih seekor sapi tersebut. Allah menyatakan, "Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun." Dan ingatlah, di saat kalian membunuh satu jiwa, kemudian kalian berselisih padanya, sedangkan Allah tidak mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Fakulna furibuhu biba'diha, maka kami katakan, pukulkanlah oleh kalian terhadap mayat tersebut. Apa yang dipukulkan? Biba'diha, dari sebagian anggota sapi yang telah disembelih tadi. Tidak disebutkan terjadi khilaf, dan itu tidak penting ya, bagian mana yang diambil daripada sapi tersebut untuk kemudian dipukulkan. Karena intinya adalah ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari bagian manapun dari sapi tersebut niscaya akan menghasilkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yakni hidupnya orang yang telah meninggal dunia tersebut. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan Allah hendak memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berakal, agar kalian menggunakan akal kalian. Dipukulkan dan kemudian hidup orang yang telah meninggal dunia, yang terbunuh, dan memang dibunuh ya, korban pembunuhan pada Bani Israel. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, kemudian setelah itu hati-hati kalian menjadi keras. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati, dilihat oleh mereka sendiri. Satu ayat dan ayat-ayat yang lainnya yang telah lewat banyak sekali bagi Bani Israel ya, bagi Bani Israel. Akan tetapi memang demikianlah sifat dan karakter mereka, orang-orang yang mudah melupakan daripada kebesaran ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, kemudian hati-hati kalian menjadi keras setelah itu. Setelah berbagai macam kejadian-kejadian yang telah lewat, banyak sekali diselamatkannya mereka dari Fir'aun, kekejaman-kekejaman Fir'aun yang begitu sangat beragam, mengerikan kepada mereka. Kemudian mereka dinaungi oleh awan, kemudian mereka mendapatkan manna wa salwa, kemudian mereka melihat tanda kebesaran Allah pada orang-orang yang menyelisih daripada perintah Allah pada hari Sabtu, dibuat oleh Allah menjadi kera dan babi. Kemudian sekarang ini kisah seseorang yang telah meninggal dunia dihidupkan, dan mereka melihat semuanya itu ya. Mereka lihat semuanya, kejadian demi kejadian. Akan tetapi kemudian setelah masa berlalu panjang kepada mereka, jauhnya mereka mendapatkan berbagai macam peringatan-peringatan, jauhnya mereka terhadap aturan-aturan yang ada dalam Taurat, kemudian mereka menjadi keras kembali hatinya. Dan demikianlah hati, dia akan menjadi keras membatu di saat dia jauh daripada siraman-siraman ilahi, ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat, ta'lim, pengajaran-pengajaran. Ini berlaku tidak hanya pada Bani Israel, pada umat ini pun juga sama. Di saat kemudian kaum muslimin jauh daripada aturan agamanya, mereka tidak lagi mau mempelajari Al-Quran, Sunnah Rasul, dan tidak mau iltizam, berpegang teguh dengan keduanya, maka mereka akan binasa. Mereka mengikuti jalannya orang-orang sebelum mereka, ahlul kitab, jauh daripada peringatan-peringatan Al-Quran, jauh daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, jauh dari bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya. Itu penyebab daripada kebinasaan. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah. Hati yang keras membatu. Allah sebutkan kal hijarah, seperti batu. Seperti batu. Batu kalau sudah hancur enggak bisa lagi disatukan. Kalau besi dilelehkan masih bisa dibentuk bentuk yang lain. Kalau batu bagaimana? Ya, ini isyarat bahwa mereka tidak lagi kembali setelah kesesatan mereka. Tidak bisa lagi dikembalikan hati tersebut. Keras seperti batu yang tidak ada jalan untuk melumerkannya, kecuali menghancurkannya. Kalau dihancurkan bisa, tapi dilumerkan kemudian ya, dilunakkan tidak bisa. Sehingga Allah menyebut ya, seperti batu, bukan seperti besi, tapi seperti batu. Kal hijarah. Atau bahkan lebih keras, bahkan lebih keras daripada batu apa? Allah Subhanahu wa taala, au asyaddu qaswah. Kenapa? Karena dari batu-batu itu ada demikian-demikian-demikian dari sifat-sifat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, padahal pada batu itu sendiri ada yang di dalam batu tersebut mengalir sungai-sungai. Mata air mengalir dari celah-celah bebatuan. Batu yang keras itu pun masih bisa terairi oleh sungai, oleh air. Sesuatu yang sangat lembut, sangat lumer, cair, itu bisa mengalir pada bebatuan yang keras. Sedangkan hati mereka ini ya, sulit untuk memasukkan daripada ilmu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit termasuki oleh hidayah. Menunjukkan kerasnya apa, hati tersebut. Wa inna min halama yashaqqu fa yakhruju minhul ma, dan di antara batu itu tersebut ya, batu-batu yang ada yang bisa ya terpecah kemudian membelah dan mengalir darinya mata air. Wa inna min halama yahbitu min khasyatillah, dan ada batu-batu yang kemudian mereka ya berguguran untuk disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu bahkan memiliki rasa takut kepada Allah. Tetapi hati-hati manusia ini, mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Allahu yaghfirun 'amma ta'malun, sedangkan Allah tidaklah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Qala Syaikh Sa'di rahimahullah, berkata Syaikh Sa'di mentafsirkan daripada ayat ini, beberapa ayat ini, ai wazkuru ma jara lakum ma'a Musa, yakni ingatlah oleh kalian apa yang terjadi antara kalian dengan Musa, hina qataltum qatilan, di saat kalian membunuh seorang korban pembunuhan, wadaratum fi, dan kalian bersengketa padanya, ai tadafatum, kalian saling tuding, wahtalaftum fi qatil, dan kalian berselisih siapa pembunuhnya. Karena saling tuding, saling membela diri, ya, hatta tafaqqama al-amr, jadilah perkara tersebut menjadi semakin besar. Tafaqqama al-amr bainakum, di antara kalian, wa kada laula tabyinullahu lakum yahdutsu bainakum syarrun kabir, dan hampir-hampir seandainya saja bukan karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk kalian siapa pembunuhnya, hampir-hampir terjadi di antara kalian malapetaka yang sangat besar. Kisah daripada pembunuhan tersebut disebutkan oleh sebagian mufassirin atau banyak dari kalangan mufassirin, dan tentunya ini kembali lagi kepada kisah Israiliyah, kisah-kisah Israiliyah yang tentunya kita tidak bisa benarkan ataupun mendustakan dan boleh untuk menyampaikan bahwa di sana pada masa Bani Israel tersebut, pada masa Nabi Musa, ada seseorang dari Bani Israel yang memiliki seorang anak perempuan dan juga memiliki kemenakan, memiliki kemenakan anak daripada saudaranya, kemenakan laki-laki. Tetapi ya, kemenakan ini seorang yang fakir, sedangkan dirinya seorang yang kaya. Maka si kemenakan ini, kemenakan betul ya, anak daripada saudara, itu namanya apa? Keponakan, bukan kemenakan itu. Apa sama saja? Sama saja. Jadi, keponakan. Memiliki keponakan yang fakir. Maka keponakan fakir ini tadi, karena dia menginginkan putri daripada pamannya, maka dia pun menghibahnya, yakni melamarnya. Nah, karena melihat kefakiran si keponakan, tentunya laki-laki Bani Israel ini menolaknya, yang hal tersebut membuat marah dari si keponakan tadi. Dan dia menyatakan tentunya dalam dirinya sendiri, dia berazam bertekad, wallah la aqtulanna ammi, demi Allah aku akan bunuh pamanku ini, wala aqudanna mala, dan akan aku ambil hartanya, wala unkihanna ibnatah, aku akan nikahi putrinya, wala aqudanna diyatah, atau wala aqulanna diyatah, dan aku akan makan diatnya. Yani diat itu adalah harta yang diberikan kepada pihak pembunuh untuk keluarga yang terbunuh. Ini namanya diat. Jadi dia bersumpah akan membunuh pamannya, kemudian merampas, yakni mengambil alih hartanya, menikahi putrinya, dan bahkan memakan daripada diatnya. Ini tentunya makar yang sangat besar. Bagaimana cara dia merealisasikan makarnya tersebut? Di saat suatu ketika datang rombongan, ya, beberapa kabilah Bani Israel ke tempatnya, maka dia pun sampaikan kepada pamannya, wahai paman, ini ada rombongan dagang dari kabilah Bani Israel yang lain, tentunya kabilah yang lain. Maka kemudian dia menyatakan kepada pamannya, intalik mai, mari kita berangkat bersamaku, kemudian untuk kita bisa mengambil keuntungan dari perdagangan dengan mereka, semoga dengan itu kita mendapatkan keuntungan yang besar, wahai paman. Akhirnya sang paman pun tanpa ada kecurigaan sama sekali, dia keluar bersama keponakannya. Setelah sampai di tempat di mana ya kabilah-kabilah Bani Israel tersebut beristirahat di sana, kemudian sang keponakan tadi membunuh pamannya. Setelah dibunuh, ditaruh di depan pintu salah seorang dari kabilah tersebut, dan dia pun pergi pulang kembali. Dan itu kejadian di malam hari. Pada waktu paginya, si keponakan tadi ya berpura-pura tentunya teriak-teriak memanggil pamannya, sampai kemudian ke tempat tersebut. Dan di situ di pagi hari tersebut sudah berkerumun orang-orang dari Bani Israel, kabilah Bani Israel, melihat ada mayat tergeletak di depan salah satu pintu rumah mereka. Akhirnya orang ini tadi kemudian berteriak menyatakan bahwa kalian telah membunuhnya, kalian telah membunuhnya. Minta tebusan, minta ini, minta itu. Intinya kemudian masalah jadi besar. Mereka saling tuduh di antara mereka sendiri, dan kemudian sampailah kepada Musa berita tersebut, yang akhirnya terjadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jadi demikian sekilas kisah, ada beberapa istilahnya versi, akan tetapi ini diantaranya bisa dilihat dalam tafsir-tafsir para ulama kita. Faqala lakum Musa fi tabyinil qa'il qatil izbahu baqarah. Maka kemudian Musa setelah masalahnya tersebut disampaikan kepada Musa dan mereka menginginkan supaya Musa yang menjadi pemutus masalah mereka, Musa kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai kepada siapa pembunuhnya. Musa menyatakan idbahu baqarah, sembelihlah oleh kalian seekor sapi. Wa kana minal wajib al-mubadara ila ihtifal amri wa adam al-i'tirad alaih. Dan tentunya merupakan satu perkara yang wajib kepada mereka, atas mereka yang Bani Israel, untuk bersegera menjalankan perintah Musa tersebut. Idbahu baqarah, mereka ambil baqarah kemudian diselesaikan perintahnya. Dan tidak kemudian memprotesnya ataupun melakukan ataupun mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Walakinnahum abau illa i'tirad, akan tetapi mereka enggan selain daripada melakukan protes. Disuruh seperti itu mereka menyerahkan kepada Musa, telah diberi solusi mereka protes. Faqalu atattakhiduna huzwa, mereka mengatakan apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan. Faqala Nabiullah, maka Musa pun mengatakan a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang jahil. Fa inna jahil huwa alladhi yatakallam bil kalam alladhi la fa'idata fi. Orang yang jahil adalah orang yang berbicara dengan ucapan yang tidak membawa faedah. Wa huwa alladhi yastahzi'u bin nas, yakni orang-orang yang istihza terhadap manusia, ya. Suka memperolok-olok manusia. Wa amal aqil, adapun orang yang berakal, fayara anna min akbaril ujub al-muzriyah bid-din wal aql istizauhu biman huwa adami mitlah. Adapun orang yang berakal, maka dia akan memandang bahwasannya termasuk daripada sebesar-besarnya aib adalah yang akan membawa kepada dampak negatif terhadap agama seseorang dan akal adalah melakukan istihza, ya, memperolok-olok dengan orang yang sesamanya, dengan sesama adami, sesama manusia misalnya. Wa in kana qad fuddila alaih, meskipun dirinya mungkin lebih memiliki keutamaan dibandingkan orang lain, tetapi akhlak dan perangai seseorang yang berakal, yang memiliki kecerdasan, ya, tentunya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan merusak daripada elektabilitasnya. Ini bahasa sekarang, bahasa-bahasa seperti ini, apa istilahnya, memiliki, yakni semisal apa, reputasi asam, akan merusak daripada reputasinya. Maka dia tidak akan melakukan hal tersebut kalau dia seorang yang akil. Sehingga Nabiullah Musa menyatakan a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi termasuk orang-orang yang jahil. Fa tafdiluhu yaqtadi minhu asyukr li rabbih wa rahmah li ibadihi, maka keutamaan yang ada pada dirinya itu mengharuskan, justru menuntut dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki rahmat terhadap hamba-hamba Allah azza wa jalla, memiliki kasih sayang, bukan justru kemudian melecehkan, merendahkan, menghinakan. Falamma qala lahu Musa dzalik, dan di saat Musa kemudian menyatakan kalimat tersebut, alimu anna dzalika shidqun, mereka tahu bahwasanya perkara ini bukan perkara main-main lagi, ini benar-benar shidq, ya, serius ini perkaranya. Faqalu, lantas mereka menyatakan ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, sampaikan kepada Rabbu wahai Musa, menjelaskan kepada kami apa itu sapi yang diinginkan, bagaimana kriterianya, aima sinnuha, berapa usianya. Qal innahu yaqul, maka Musa menyatakan, sungguhnya Allah menyatakan, innaha baqaratun la faridun ay kabirah, bukanlah sapi yang farid, yang kabirah, kabiratus sin, yang sudah sangat tua. Wala piker, tidak pula sahir, ya, terlalu muda. awanun baina dalik, pertengahan antara itu. Fa'alu ma tu'marun, maka kerjakan apa yang kalian diperintahkan. Watrukut tasjid wa ta'annud, dan tinggalkan perkara-perkara seperti ini. Tinggalkan daripada tasjid, memberat-beratkan diri. Ta'annud, ya, mempenat-penatkan diri, membuat penat, membuat berat. Tinggalkan itu semua. Lakukan apa yang kalian diperintah dengannya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka masih lagi meminta penjelasan apa warnanya. Qala innahu yaqul innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurun nadiri. Faqi'ul launuha ay syadid. Warnanya itu cemerlang, sangat menyilaukan, bukan menyilaukan dalam artian apa istilahnya. Ini warnanya itu warna yang menarik sekali. Tasurun nadirin, akan menyenangkan bagi orang yang memandangnya. Min husniha, karena bagusnya. Warna yang tidak lumrah, sebagaimana keadaan sapi-sapi yang ada. Warna tersebut warna yang khusus, kuning, yang kuningnya tersebut membuat orang sekali memandang akan senang. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina. Mereka menyatakan, jelaskan kepada kami, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjelaskan kepada kami sapi ini yang seperti apa, masih tersamarkan atas kami. Falam nahqadi ila ma turid, kami masih belum jelas terhadap apa yang kamu maksudkan. Wa inna insyaallah la muhtadun, dan sungguhnya kami insyaallah benar-benar mendapatkan hidayah. Qala innahu yaqul innaha baqaratun la dhalul. Ini kemudian kriteria berikutnya. Allah menyatakan bahwasannya sapi tersebut adalah sapi yang la dhalul ay mudallalah bil amal, tidak direndahkan dengan berbagai macam kegiatan kerja untuk membajak sawah dan semisalnya. Ini tusirul ard bil hirafah, membajak sawah. Wa taqdil harf ay laisa bisaqiyah, juga bukan untuk digunakan mengairi daripada tanaman. Musallamah minal uyub, ya, ini selamat daripada berbagai macam aib. Au minal amal, atau selamat dari berbagai macam amalan-amalan, tidak digunakan untuk bekerja, sekedar ditempatkan di tempat, di kandangnya, tentunya kandangnya juga mungkin dikhususkan, ya, dan dimuliakan sapi tersebut. La syiata fiha ay la laun fiha khair launiha al mausuf al mutaqaddam. Ini lasiah, artinya tidak ada warna selain warna yang disebutkan tadi. Tidak ada cacat pada warnanya. Qalul ana ji'ta bil haq ay bil bayanil wadih. Sekarang, kata mereka, sekarang engkau telah datang dengan al-haq, yakni dengan penjelasan yang sangat jelas. Wa hadha min jahlihim, dan ini merupakan kebodohan mereka Bani Israil. Wa illa faqad ja'u bil haq awwal marrah. Jika bukan karena kejahilan mereka, tentunya mereka tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh Musa itu kebenaran dari pertama kali datangnya. Ya. Tidak perlu mereka merinci, seandainya mereka langsung menjalankan sudah selesai permasalahan. Falau annahum yataradu ayya baqarah la hasala al maqsud. Seandainya saja mereka kemudian mengambil baqarah manapun, sapi yang manapun, ini saya akan terhasilkan apa yang dimaukan. Walakinnahum syaddadu bikathratil as'ilah fasaddadallahu alaihi. Akan tetapi mereka justru ekstrim bertanya ini bertanya itu dengan banyak pertanyaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberatkan mereka. Walau lam yaqulu insyaallah, seandainya saja mereka tidak mengucapkan insyaallah pada kalimat terakhir tadi, ya. Wa inna insyaallah, ini kalimat ini. Seandainya tidak mengucapkan kalimat tersebut, lam yahtadu aidan. Lam yahtadu aidan ilaiha, nisa mereka juga tidak mendapatkan petunjuk kepada sapi tersebut. Fadabahuha Ya'juj wa Ma'juj, juga demikian ya kisahnya. Mereka sampai sekarang ini sudah berusaha melubangi benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Sudah ada lubang, sudah bisa melihat dunia luar, akan tetapi di saat mereka tinggalkan kemudian tertutup lagi. Terus seperti itu sampai pada saat di mana Allah mengendaki mereka keluar, mereka mengucapkan insyaallah. Mereka mengucapkan apa? Insyaallah. Yang dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengendaki mereka keluar. Maka di sini kata Syekh, seandainya bukan karena mereka mengucapkan kalimat insyaallah, niscaya mereka juga tidak mendapatkan hidayah kepada sapi yang dimaukan. Fadzabahuha ay al-baqarah allati wusifat bi tilka sifat. Kemudian mereka pun menyembelihnya, yakni menyembelih daripada sapi yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak sanggup melakukannya. Bisa babit ta'anud allati jaro minhum, disebabkan karena ta'anud, ya, memberat-beratkan diri yang ada pada diri mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.